DJ Opus Remix. Thank you. Tidak semudah itu Ferguson. Tidak semudah itu Ferguson. Hands up everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Performance by DJ Opus Remix. Tidak semudah itu Ferguson. Ferguson. Tidak semudah itu Ferguson. Hands up everybody to the party tonight. Performed by DJ Opus Remix. Tidak semudah itu Ferguson. Performance by DJ Opus Remix. Tidak semudah itu Ferguson.